Hadirin jamaah Masjid Raya Cipaganti yang Allah muliakan, para pendengar Radio Al-Bayyan di Cianjur, Radio Tarbiyah Sunnah di Bandung, baik melalui radio di 1476 AM atau melalui YouTube ataupun Facebook di channel Tarbiyah Sunnah, pendengar radio RIS di Kebumen, pendengar radio pendengar radio 1 Lombok, radio Suara Kalbu di Jayapura, radio Amuba di Pangkal Pinang, pendengar radio Hidayah di Pekanbaru, radio Kita Cirebon, dan pemirsa Surau TV Padang, pemirsa Asil TV di Pekanbaru, mana lagi, dan beberapa radio dan channel TV lain yang ikut merilai kita, siaran kita. Ikhwan maju ya, maju. Yang di belakang maju, Ahwat juga. Yang di depan maju lagi, space yang kosong yang di depan tolong diisi terlebih dahulu, karena hari sekarang hari libur, kemungkinan lebih padat dari biasanya ya. Iya. Tema yang kita angkat ini romantis. Tadinya cinta dan kesetiaan. Kesetiaannya tidak dimasukkan, tapi nanti terbahas. Tema yang kita baca di BC adalah indahnya cinta. Para jomlowan dan jomlowati sudah GR. Mereka menyangka yang dimaksud indahnya cinta di sini cinta syahwat kepada lawan jenis gitu kan? Padahal bukan. Ini pengajian loh. Bukan infotainment. Yang dimaksud cinta di sini cinta kepada Allah. Karena kita sedang membahas buah dari mengenal Allah, buah dari mendalami al-asma'ul husna dan sifat-sifat Allah yang ulia, yang tinggi. Sudah kita terangkan, salah satu buah yang akan lahir dari mengenal Allah adalah cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita sudah terangkan hakikat dari mahabbatullah. Kita juga sudah jelaskan bahwa mencintai Allah itu fitrah yang sudah Allah tanamkan sejak lahir dalam diri setiap manusia. Karena manusia diciptakan di atas apa? Di atas fitrah. Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidak ada bayi yang lahir kecuali lahir di atas fitrah. Fitrah ini Islam. Fitrah ini tauhid la ilaha illallah. Fitrah ini di dalamnya include mencintai Allah. Tapi kemudian kehidupan yang dijalani oleh manusia setelah lahir itu yang menghilangkan, menghapus fitrah tersebut. Dengan cara ingkar kepada aturan Allah, dengan cara berbuat syirik, kufur, bid'ah, ataupun maksiat atau kekeliruan-kekeliruan lain. Itu semuanya sudah kita terangkan. Nah, sekarang kita membahas bahwa cinta kepada Allah itu indah, nikmat, dan lezat. Dan cinta nanti kita akan bahas pasti melahirkan kesetiaan. Nah, kesetiaan kepada Allah ini adalah tauhid. Apa makna tauhid? Mengesakan Allah. hanya beribadah satu-satunya kepada Allah, hanya tunduk dan patuh, taat, setia kepada Allah Azza wa Jalla, tidak menduakan Allah. Bahasa kitanya setia. Nanti di poin akhirnya akan dibahas bahwa mahabbatullah ba'ithut tauhid wa ta'ah. Cinta kepada Allah itu akan melahirkan tauhid dan ketaatan. Inilah yang saya maksud dengan kesetiaan. Ya. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ketika menerangkan sururul qalbi bimahabbatillah. Bahagianya hati karena mencintai Allah. Dia berkata, wa idza syammaral abdu ila tilkal manzilah wa ramal wusula ilaih wa arafa Allah bi asma'ihi wa sifatihi iltafatal qalbu ila Allah wa khala'an kulli ma adah falam yakun syai'un ahabba ilaihi minhu falam tabqa wa lam tabqa lahu rughbatan fi masiwah illa fima yuqarribuhu ilaih wa yu'inuhu ala safarihi ilaih. Bila seorang hamba berupaya meraih kedudukan tersebut, maksud kedudukan tersebut itu mahabbatullah, berupaya meraih cinta Allah, berupaya untuk sampai kepada posisi itu, lalu mengenal Allah baik namanya ataupun sifatnya, maka hati akan fokus hanya kepada Allah. Dia akan mengabaikan segala sesuatu selain Allah. Tak ada sesuatu pun yang lebih dia cintai daripada Allah. Tak tersisa satu keinginan pun kepada selain Allah. Kecuali yang diinginkannya hanyalah segala sesuatu yang bisa mendekatkan dia kepada Allah dan membantu dia untuk tetap dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Itu kata Imam Ibnu Qayyim. Berkata Yahya bin Abi Katsir, kata beliau, nazarna falam najid syai'an yataladzadzu bihil mutaladzidun afdala min hubbillahi ta'ala wa talabi mardatihi. Ini ucapan Yahya bin Abi Katsir, ini lahir dari pengalaman spiritual beliau, apa yang beliau rasakan lalu diungkapkan. Kata beliau, nadharna, kami manalaah, kami ini beliau dengan kawan-kawannya sesama ulama, guru-gurunya, kawan-kawan seperguruannya, bukan perguruan silat, perguruan mempelajari Islam, ya, dan murid-muridnya, murid-murid Yahya bin Abi Katsir banyak yang juga menjadi ulama. Kami menelaah, kami melihat, maka tidak kami temukan sesuatu pun yang amat sangat lezat, atau tidak kami temukan kelezatan yang lebih afdol, lebih utama dibanding mencintai Allah dan ikhtiar selalu mencintai keridhoannya. Berikhtiar ketika mencari ridhonya itu kelezatan tersendiri, kenikmatan tersendiri, kebahagiaan tersendiri. Coba umpamanya antum di sini kebanyakan sudah menjadi ayah, ya. Yang masih jomblo memang banyak. Tapi yang sudah menjadi ayah, suami dari seorang istri dan ayah dari anak-anaknya yang masih kecil, mau pulang pakai motor. Ya WA dulu. Darling, adakah sesuatu yang kau inginkan yang membuat engkau berbahagia, gitu ya? Martabak telur. Hujan tuh, ada tukang martabak telur. Martabak telur kan bukan merek ya, bukan jenis makanan. Nah, ngantri 10 biji, 10 orang, hujan, basah kuyup. Tapi demi membahagiakan orang yang dicintainya, dia rela menunggu lebih dari setengah jam, bahkan sampai satu jam. Kan martabak telur tidak langsung jadi, ya harus diapa dulu? Diproses dulu, dimasak dulu, gitu ya. Belum antriannya, bisa sejam sambil ngahod-hod gitu, gadok norok tok, awak menggigil, ya menggigil bahasa Sunda naon, ngadeg-deg gitu ya. Kemudian ya tiris atau dingin itu pasti, tapi dia enjoy menikmatinya karena tahu apa yang dia lakukan, yang dia perjuangkan itu akan membahagiakan istri dan anak yang dicintainya. Ya, jadi ikhtiar mencari ridho sang kekasih sebuah keindahan walaupun hakikatnya penderitaan. Dia merasakan kebahagiaan di tengah penderitaannya. Setelah itu kemudian maju lagi pulang, katebak angin, angin ngagelebuk, hujan basah kuyup, tapi hatinya riang bahagia karena dia membawa sesuatu yang akan membahagiakan anak dan istri yang dicintainya. Itu ke orang loh. Seorang hamba bila sudah mencintai Allah Azza wa Jalla akan lebih dari itu. Seperti Yahya bin Katsir, nadharna, kami menelaah, maka kami temukan tak ada satupun kenikmatan, kelezatan yang lebih utama daripada mencintai Allah dan dari ikhtiar mencari keridhaannya. Maka lalu seorang penyair mengungkapkan hal tersebut dalam sebait syairnya. Coba perhatikan. Mungkin di antara yang hadir di sini ada yang pernah mengalami, bukan sekali dua kali, bahkan mungkin masih sedang mengalami dan kelak akan mengalami lagi berkali-kali. Wilujeng. Penyair ini menyatakan, kullu mahbubin siwallahi sarafun wa humumun wa ghumumun wa asifun. Kullu mahbubin faminhu khalaf, ma khalar rahmani ma minhu khalaf. Penyair ini menyatakan segala sesuatu yang dicintai selain Allah itu lebay. Keresahan, kegelisahan, kesedihan dan penyesalan. Karena selain Allah, makhluk yang kita cintai seringkali mengecewakan kita. Seringkali melakukan, mengatakan, membuat sesuatu yang membuat kita resah, gelisah, kadang-kadang cemburu, kadang-kadang khawatir. Dan seringkali berakhir dengan penyesalan. Betul apa tidak? Ya. Selain Allah, kalau kita cintai akan begitu, akan mengecewakan. Segala yang dicintai selain Allah hanya akan melahirkan kesedihan, kecuali cinta kepada Ar-Rahman, penghilang dari kesedihan. Bagaimana tidak? Kalau umpamanya Allah itu memberi respon kepada ungkapan cinta sang hamba, itu melebihi dari apa yang dilakukan oleh sang hamba. Kalau umpamanya kita mengirim WA atau pesan apapun kepada orang yang kita kasihi, orang yang kita cintai, apa selalu langsung merespon? Kadang-kadang tidak. Kadang-kadang sudah curek biru dua gitu ya. Berarti sudah di apa? Sudah dibaca, sudah dibuka, tapi enggak direspon. Gimana perasaan kita? Gondok, ya. Mengecewakan. Tapi kepada Allah responnya itu langsung dan berkali-kali lipat. Sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini namanya hadis qudsi. Allah berfirman. Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah berfirman, Kata Allah, ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani fa idza taqarraba ilayya shibra taqarrabtu ilayhi sa'a wa idza taqarraba ilayya sa'a taqarrabtu ilayhi ba'a wa idza yataqarraba ilayya yamshi taqarrabtu ilaihi harwalah. Itu kata Allah. Kata Allah Azza wa Jalla, aku ini tergantung sikap hambaku kepadaku, dan aku akan selalu menyertainya bila dia ingat kepadaku. Jadi begitu hamba ingat kepada Allah, Allah langsung merespon, akan menyertai dia. Kita sudah bahas, ini yang disebut dengan ma'iyatullahi khasah, penyertaan Allah secara khusus. Allah menyertai hambanya, maknanya Allah melindunginya, Allah menolongnya, Allah membantunya, Allah membimbingnya, dan yang sejenisnya. Terus kata Allah, fa'idha dhakaroni fi nafsi dhakartuhu fi nafsi. Bila dia mengingat aku di dalam dirinya, aku akan mengingat dia di dalam diriku. Kalau kita ingat kepada orang yang kita cintai, apakah pasti dia ingat kita kepada kita? Belum tentu ya. Lupa mungkin, pura-pura gak kenal. Allah menyatakan, kalau dia mengingatku di dalam dirinya, aku mengingat dia di dalam diriku. Wa idza dzakaroni fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khaira minha. Kalau dia, hambaku, menyebut namaku di satu majlis, majlis zikir atau majlis ilmu seperti ini, aku akan sebut nama dia di satu majlis yang lebih baik daripada majlis mereka. Majlis apa tuh? Majlis para malaikat. Malaikat yang ada di sekeliling arsy dengan malaikat para pemikul arsy. Kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah sebut nama hamba itu di hadapan para malaikat dengan dalam konteks pujian, memujinya. Terus kata Allah Azza wa Jalla, bila hambaku mendekat kepadaku sejengkal, aku akan mendekat kepada dia satu hasta. Mana yang lebih panjang, jengkal atau hasta? Hasta. Satu jengkal mah kalau dibentangkan antara jempol dengan cingir kita, cingir namun bahasa Indonesia ini, kelingking kita, ini satu jengkal. Kalau satu hasta itu ukuran dari ujung jari yang paling tinggi sampai ke sikut. Itu satu hasta. Satu jengkal dengan satu hasta? Nah, satu hasta itu dua jengkal ya. Kalau hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu jengkal, aku akan mendekatkan diriku kepada dia satu hasta. Dan bila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu ba'. Di kita gak ada istilah satu ba' ya. Satu ba' sering diterjemahkan satu depa. Padahal bukan, mungkin setengah depa. Saya tanya, di kita satu depa segimana? Kalau dua tangan kita direntangkan gini kan, dari ujung jari kanan ke ujung jari kiri, itu satu depa. Nah, satu ba' itu dari ujung jari kanan sampai ke dada kita. Ini satu ba' namanya. Dua kali hasta. Kalau hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan berjalan, aku akan hampiri dia dengan berlari. Coba lihat respon Allah kepada sikap seorang hamba melebihi upaya yang dilakukan hamba itu kepada Allah Azza wa Jalla. Lihat respon Allah tidak pernah mengecewakan itu. Kalau kita mencintai dia, pertama dia enggak pernah ingat. Sahih Bukhari berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah berfirman. Ini di tengah-tengah hadis ya. Panjang hadis ini. Kita memulai dari tengah. Kata Allah, "Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru biha." Wa yadahu allati yabtushu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani fa'ataituhu wa la in ista'adhani la'idhannahu. Kata Allah, tak henti-hentinya seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunnah di samping yang fardu sampai aku mencintainya. Allah mencintai seorang hamba karena dia mendekatkan diri kepada Allah. Dan tadi sudah dijelaskan respon Allah kepada hamba yang mendekatkan diri kepada Allah itu lebih besar, lebih hebat daripada ikhtiar hamba dalam mendekatkan diri kepada Allah. Responnya itu lebih dari dua kali lipat. Hamba mendekatkan diri kepada Allah, Allah cinta kepada dia. Faidah ahbabatuhu, kalau aku sudah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia mendengar. Aku kebahagiaan. Karena Allah tidak akan pernah mengecewakan hamba yang mencintai dia dan berefek dia mencintai kita. Dan ini jauh berbeda dengan mencintai sesama makhluk. Siapapun yang dicintai, coba ikhwan akhwat, suami istri yang waktu mau nikah, aduh cintanya itu 100% mati. Lebih besar dari setengah mati kan. Nah, setelah berumah tangga, ada gak sikap pasangan yang membuat kita kecewa? Ya pasti, namanya juga orang. Orang tidak ada yang apa? Yang maksum, yang terjaga dari kesalahan. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan berdasarkan wahyu, beliau berkata demikian, kullu bani Adam khatta'un. Setiap bani Adam khatta', bukan khati'un tapi khatta'un. Kalau khati'un melakukan kesalahan sekali dua kali lah jarang. Kalau khatta'un setiap, hampir setiap jam atau sering kali selalu melakukan kesalahan. Boleh dikatakan setiap orang berbuat kesalahan setiap hari. Tak ada satu hari yang lalu berlalu dalam kehidupan kita tanpa kita berbuat kesalahan di dalamnya. Seringkali kesalahan ini kepada sesama manusia, kepada orang terdekat, kepada pasangan, istri ke suami, suami ke istri, anak ke orang tua ke anak, seseorang kepada saudara, kakak atau adiknya, seseorang kepada sahabatnya, lalu membuat yang lain kecewa, sedih, kadang-kadang marah, cemburu, segala macam. Timbul berakhir dengan kekecewaan. Hanya mencintai Allah yang tidak akan kecewa. Hanya mencintai Allah yang tidak akan pernah sedih. Bahkan sebaliknya, sedang sedih, sedang kecewa, lalu kita pupuk rasa cinta kepada Allah, cinta kepada Allah menghilangkan semuanya, menghilangkan kekecewaan, kesedihan, dan perasaan-perasaan buruk yang tidak nyaman yang lainnya. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, yang beliau jelaskan dalam kitab Majmul Fatawa, kata beliau, walaisa lil qulubi sururun wala ladzatun tamatun illa fi mahabbatillah wa taqarrub fi wa taqarrub ilaihi bima yuhibbu wala tumkinu mahabbatuhu illa bil i'rad an kulli mahbubin siwah wa hadha haqiqatu la ilaha illallah. Ungkapan-ungkapan para ulama itu sekali lagi lahir dari pengalaman spiritual, lalu melahirkan sebuah perasaan, lalu perasaan itu diungkapkan oleh mereka. Kata Syekhul Islam, tidak ada kebahagiaan dan kelezatan yang sempurna bagi hati kecuali dalam mencintai Allah dan dalam bertaqarrub kepadanya dengan cara yang dia cintai. Sekali lagi saya ulang nih ya, perkataan Ibn Taimiyah ini. Tidak ada kebahagiaan dan kelezatan yang sempurna bagi hati kecuali di dalam mencintai Allah dan dalam bertaqarrub kepadanya. Bertaqarrub itu apa tadi? Bertaqarrub itu apa? Mendekatkan diri kepada Allah dengan cara pendekatan diri yang Allah cintai, yaitu dengan syariatnya. Dengan apa? Dengan sholat, dengan saum, dengan berzikir, dengan berdoa, dengan baca Quran, dengan semua yang Allah syariatkan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kebahagiaan hati yang hakiki, yang tak akan pernah bercampur kekecewaan, keresahan, kekhawatiran itu hanya di sana adanya. Adapun mencintai sesama manusia, campur loh. Ada khawatirnya, ada cemburunya, ada kecewanya, ada sedihnya, ada marahnya. Betul apa benar? Iya betul dan benar. Suara akhwat paling kenceng, karena pengalaman mereka dalam hal ini lebih banyak. Enggak, sebenarnya pengalaman lelaki yang lebih banyak ya. Karena lakilah yang banyak dikecewakan oleh pasangan. Oh, protes mereka. Ini kalimat pertama. Kata Syekhul Islam, tidak ada kebahagiaan dan kelezatan sempurna bagi hati kecuali dalam dua hal. Dalam hal mencintai Allah dan dalam hal mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang dicintai oleh Allah. Ini kalimat pertama, nanti kita bahas buktinya ya, bu contohnya apa. Kalimat kedua, wala tum kinu mahabbatuhu illa bil i'rad an kulli tidak mungkin bisa mencintai Allah dengan sebenarnya kecuali dengan berpaling dari kecintaan selain kepada Allah. Allah. Dua kalimat ya. Kalimat pertama, tak ada kebahagiaan dan kelezatan yang sempurna bagi hati kecuali dalam hal mencintai Allah dan bertaqarrub kepadanya. Sebagai contoh begini ya, salah satu upaya taqarrub adalah sholat. Bagaimana taqarrub kepada Allah dalam bentuk sholat itu bisa melahirkan kebahagiaan, kelezatan yang sempurna? Karena pertama nih, kalau kita mencintai seseorang, sesama manusia, apa yang membuat kita betah? Yang membuat kita betah adalah ketika kita berada di hadapan dia. Walaupun tidak ngobrol, tidak bicara, hanya dekat saja sudah bahagia. Betul apa tidak? Siapa yang pengalaman? Ya, saya pengalaman. Ketika pengantin baru, gak mau pisah. Cemburunya gede, ada kucing datang, celek di lahudan kita, kita elus. Pasangan kita, kucing dijembel, belawang dialungkan. Ke kucing aja cemburu tuh. Kucing dielus, saya enggak. Jadi, berada di hadapan orang yang dicintai itu keindahan, walaupun gak berbicara. Mata dan hati lebih banyak berbicara daripada mulut. Apalagi kalau berbicara, saling mengungkapkan perasaan. Keindahannya itu, kebahagiaannya itu tak tertandingi oleh apapun. Itu pertama. Coba, orang yang mencintai Allah lalu sholat. Dia meyakini sholat itu, ketika dia sholat dia dekat kepada Allah. Ketika dia sholat dia berdialog, ngobrol. Kita bicara, Allah merespon. Hari Ahad kan kita sekarang sedang membahas tafsir apa? Tafsir Al-Fatihah. Kita sudah jelaskan. Dalam salah satu hadis qudsi Allah berfirman, "Idza qala 'abdi alhamdulillah" Rabbil alamin. Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah hamidani 'abdi. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, qala Allah athna 'alayya 'abdi. Wa idza qala maliki yaumiddin, qala Allah majadani 'abdi. Kalau seorang hamba di dalam salatnya membaca alhamdulillahi rabbil alamin, Allah merespon, hambaku telah memuji kepadaku. Kalau seorang hamba berkata Ar-Rahmanir-Rahim, Allah menjawab, hambaku telah menyanjung aku. Kalau hamba berkata Maliki Yaumiddin, Allah merespon, majadani abdi, hambaku telah memuliakan aku. Ada respon, ada jawaban. Dan si hamba yang mencintai Allah meyakini hal itu berdasarkan keterangan yang sudah dia ketahui, maka dia akan menikmati respon dari Allah Azza wa Jalla tersebut. Ada dialog tuh, betah apa tidak? Kalau dia mencintai Allah pasti betah. Sebagaimana umpamanya seseorang mencintai orang lain, ngobrol dengan yang dicintai itu pasti apa? Betah dan senang. Tidak ngobrol aja sudah betah gitu, apalagi kalau ngobrol. Ini dialog dengan Allah. Kedua, selesai membaca Fatihah, membaca surah yang lain. Para ulama banyak menganjurkan baca olehmu Al-Quran seolah-olah Al-Quran itu ditujukan khusus untukmu. Itu firman Allah untuk kita, untuk masing-masing kita. Bila Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran menceritakan tentang akhirat, tentang surga dan neraka, Allah sedang mengenalkan rahmatnya dan azabnya itu. Bila Allah Azza wa Jalla dalam ayat Al-Quran menceritakan kisah-kisah masa lalu, itu ditunjukkan untuk pelajaran bagi kita. Kisah masa lalu, sehebat apapun orang, seberkuasa apapun, sekuat apapun, tetap akhirnya kalau durhaka hancur tuh. Semiskin, selemah apapun seseorang, kalau dia benar seperti para nabi, hidupnya akan mulia dunia dan akhirat. Dijelaskan dalam ayat. Dan itu jadi pelajaran bagi kita. Nah, kita baca itu di dalam sholat kita. Dengan keyakinan itu perkataan yang terdapat dalam ayat atau surat yang kita baca, khusus Allah tujukan untuk kita. Ada penghayatan di sana. Ya. Sholat ini media mengungkapkan perasaan kita kepada Allah dalam konteks memujinya dan menyanjungnya, disertai dengan gerakan badan yang bentuk gerakannya sesuai dengan isi sanjungan yang kita tujukan kepada Allah. Coba ketika kita ruku, apa yang kita baca? Subhana rabbiyal azim. Maha suci Rabbku yang maha agung. Jadi yang dimaksud maha suci, kan kita sudah terangkan maha suci, artinya Allah itu gak punya aib. Allah itu sempurna. Allah itu suci dari aib. Allah itu suci dari kekurangan. Allah itu suci dari segala hal yang tidak layak bagi Allah Azza wa Jalla. Ungkapan sanjungan tentang kesempurnaan Allah terus dipadu dengan mengungkapkan Allah Maha Agung, Subhana Rabbiyal Azim. Ketika kita mengungkapkan Allah Maha Agung, posisi badan kita rendahkan. Allah Agung, kita rendah dengan cara ruku. Sesuai, selaras apa yang diungkapkan dengan lisan, dengan apa yang dilakukan oleh badan. Ketika kita sujud, kita membaca Subhana Rabbiyal A'la, Maha Suci Allah, Rabbku yang Maha Tinggi. Ketika kita menyebut sifat Allah Maha Tinggi, kita merendahkan diri. Dengan cara bagian yang paling kita muliakan dari tubuh kita, wajah kita, kepala kita, kita simpan di tempat yang paling rendah. Subhana Rabbiyal A'la. Itu ungkapan sanjungan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sholat. Maka selaras apa yang dikatakan oleh mulut, apa yang ada dalam hati, dengan apa yang dilakukan oleh anggota badan, itu betul-betul selaras. Maka rasakan sensasinya. Hati ini akan bergetar, hati ini akan betah berlama-lama, dan merasakan kebahagiaan, ketenangan, kesejukan, keteduhan yang tidak bisa dirasakan dalam bentuk yang lain, dengan cara yang lain, selain dengan cara sholat. Nah, maka orang-orang yang mencintai Allah Azza wa Jalla, ungkapan kecintaannya akan dia aplikasikan dalam bentuk mendekatkan diri dengan cara yang Allah syariatkan, dengan cara yang Allah cintai, maka saat itulah akan ada kebahagiaan. Begitu tenang, begitu tentram, begitu sejuk, syahdu, teduh hati ini, iman pun menguat. Dan itu salah satu di antara fungsi sakinah. Sakinah itu ketentraman jiwa. Allah berfirman, Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Itu surah Al-Fat ayat yang keempat. Dialah Allah yang telah menurunkan sakinah, perasaan ketenangan jiwa, ketentraman hati kepada hati setiap orang-orang mukmin untuk menambah iman mereka dari iman yang sudah ada sebelumnya. Jadi, tidak ada kebahagiaan yang hakiki, tidak ada kelezatan yang sempurna bagi hati manusia kecuali dalam mencintai Allah dan dalam bertaqarrub kepadanya dengan cara yang dia cintai. Itu kebahagiaan lahir dari hal itu. Adapun kaum muslimin pada umumnya sholatnya, ibadahnya, zikirnya, doanya tidak melahirkan ketenangan karena tidak menyertakan unsur cinta di dalam sholatnya kepada Allah Azza wa Jalla. Kadar cintanya kepada itu kecil, bingit sekecil. Sehingga efek dari sholatnya nyaris tidak ada. Hampir tidak ada di dalam ke dalam jiwa dan tingkah laku seusai sholat. Ya. Kalimat keduanya, wala tumkinu mahabbatuhu illa bil i'rad an kulli mahbubin siwah. Tidak mungkin bisa mencintai Allah kecuali dengan berpaling dari segala kecintaan kepada selain Allah. Berpaling dari cinta kepada dunia. Coba umpamanya kalau kita sedang berjalan bersama istri yang kita cintai, Tapi mata kita jelalatan ke wanita lain. Ada wanita lain, aduh gelisna kawanti-wanti, endahna kabina-bina, melong terus. Istri kita lihat, kira-kira kita digimanain? Dijewer itu mata, gitu kan? Seperti itu. Atau berkomentar, masya Allah, bodinya mulus. Istri kita ngambek apa tidak? Ngambek. Karena apa? Karena cemburu. Nah, kecemburuan ini dimiliki oleh Allah kepada hamba-hambanya melebihi dari rasa cemburu manusia manapun di alam jagat raya ini. Saya pernah ungkapkan satu ucapan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Kata Sa'ad, demi Allah, kalau aku melihat ada seorang lelaki yang berdua-dua dengan istriku, aku penggal dia dengan bagian tumpul dari pedangku, ya, lehernya. Bagian tumpulnya, bukan bagian tajamnya. Kalau bagian tajam, cek, putus, mati, udah, gak menderita dulu. Tapi kalau bagian tumpulnya, mati apa tidak? Mati. Tapi sebelum mati, menderita dulu, minimal patah ini lehernya. Boleh dicoba. Jangan ya. Sebelum, tidak langsung mati, dia menderita dulu. Ya, dalam jangka waktu yang lama, akhirnya mati. Coba pilih, mending bagian tajamnya, mending bagian tumpul. Jangan dua-duanya ya. Maka jangan bikin orang kayak begitu. Demi Allah, kalau aku lihat istriku berdua-dua dengan laki, akan aku penggal dengan bagian tumpul dari pedangku. Karena apa dia berkomentar begitu? Karena cemburu. Mendengar itu berkata Nabi SAW, atajabuna bighirati Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa kalian merasa takjub enggak dengan kecemburuan Sa'ad bin Abi Waqqas? Fawallahi ana aghyaru minhu, fawallahi Allahu aghyaru minni. Demi Allah, aku lebih pencemburu daripada Sa'ad, dan demi Allah, Allah lebih pencemburu daripada aku. Dan kecemburuan Allah muncul bila seorang hamba melakukan apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Melakukan yang haram, melanggar apa yang dilarang, itu cemburu Allah Azza wa Jalla menyebabkan dia murka tuh kepada sang hamba. Ya. Dari sinilah kita mengetahui bahwa tidak mungkin bisa mencintai Allah kecuali dengan berpaling dari selain Allah. Berpaling dari dunia ini. Karena kebanyakan manusia justru menjadikan dunia sebagai prioritas dalam hidupnya. Ya, coba dari 24 jam waktu yang kita miliki dalam sehari semalam, itu lebih banyak untuk Allah, lebih banyak untuk dunia. Untuk dunia, sholat 5 kali sehari semalam, sekali sholat 5-10 menit, kali 5, 50 menit. Ah, dengan umpamanya sholat sunat segala macam, zikir segala macam, paling 2 jam sehari semalam untuk Allah. Sisanya 22 jam untuk hawa nafsu kita. Untuk pribadi kita, kesenangan kita di dunia, mengejar-ngejar dunia we terus, barijeng dunia teh tidak terkejar wae nya. Ngudag-ngudag dunia terus barijeng teu kaudag wae, da boyot urangna. Susah nerjemahkannya itu. Jadi saya mohon maaf nih yang di Pekanbaru, yang di Pangkal Pinang. Karena ini di daerah Sunda, jadi orang bahasa Sundanya selalu keluar. Belajarlah sedikit-sedikit bahasa Sunda. Jadi kalau mencintai Allah harus berpaling dari segala hal selain Allah Azza wa Jalla. Apakah berarti dunia harus kita tinggalkan? Tidak. Kejar dunia untuk apa? Untuk kita jadikan alat untuk meraih akhirat. Boleh kita harta cari sebanyak-banyaknya, tapi ketika mencarinya pertama harus dengan cara yang halal, kedua selama mencarinya jangan abaikan hak-hak Allah. Saatnya sholat, sholatlah. Saatnya ngaji, ngajilah. Saatnya berdoa, berzikir, baca Quran, manfaatkan itu, gitu ya. Nah, terus ini harta, ini uang atau pangkat, jabatan atau apapun dari dunia ini yang sudah kita raih, pergunakan untuk meraih pahala sebanyak mungkin untuk kepentingan akhirat kita. Keluarkan zakatnya, infaknya, sedekahnya, dipakai tutulung kanu butuh, tatalang kanu susah, meremaweh kapada manusia, supaya jadi jariah napikeun ka ka akhirat. Cari Google. Tidak mungkin mencintai Allah kecuali dengan berpaling dari segala sesuatu selain Allah. Dan inilah hakikat dari la ilaha illah. Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan, tidak ada yang harus diperjuangkan, yang harus diprioritaskan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ini poin pertama tentang indahnya mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Kedua, kecintaan kepada Allah wajib melahirkan kesetiaan. Hanya kepada Allah. Tak cinta kalau tak setia. Kesetiaan kepada Allah itulah yang disebut dengan tauhid. Apa makna tauhid? Mengesakan Allah, Allah satu-satunya yang kita sembah, satu-satunya yang kita taati, yang kita tunduk dan patuh kepadanya. Makanya para ulama menyatakan mahabbatullah ba'itsu tauhid wa ta'at. Mencintai Allah itu bisa melahirkan tauhid dan ketaatan. Karena apa? Karena kecintaan kepada Allah menyebabkan kita hanya fokus kepada Allah dan tidak mau memperhatikan yang lainnya. Tadi kita sudah jelaskan betapa pencemburunya Allah. Begitu kita mencintai yang lain, apalagi kecintanya lebih besar kepada dibanding kepada Allah, dengan cara mentaati yang lain lebih daripada mentaati Allah. Hak sesama manusia ditunaikan, hak Allah diabaikan. Gak mungkin begitu kalau dia cinta kepada Allah Azza wa Jalla, maka lahirlah tauhid. Inilah kesetiaan hamba yang mencintai Allah kepada Allah. Ya. Tidakkah kita lihat dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat yang keempat, Allah berfirman, ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini fi jawfihi. Kata Allah, Allah tidak pernah membuat dua hati bagi seseorang di dalam jiwanya. Satu orang hanya punya satu hati. Dan bila hati fokus kepada sesuatu, dia lalai kepada yang lainnya di waktu itu. Tidak mungkin hati fokus ke dua objek dalam waktu yang bersamaan. Maka apabila hati seseorang fokus kepada Allah, dia tidak akan mungkin melirik kepada apapun selain Allah. Karena apa? Karena hati manusia hanya satu. Berkata Syekh Siddiq Hasan Khan, kata beliau, mahabbatullah idza istaghraqa biha alqalb wastawallat alayh lam tab'athil jawarih illa ila maradir rabbi wa saratin nafsu hina'idhin mutmainnatan bi iradati maulaha an muradiha wa hawaha ya hada'budillaha limuradihi minka la limuradika min wa qal man imtala'a qalbuhu fi min mahabbatillah lam yakun fihi faragun lisyai'in min iradatin nafsi wal hawa. Kata Syekh Siddiq Hasan Khan, mencintai Allah bila sudah memenuhi atau tertanam di dalam hati, memenuhi seluruh relung bagian dari hati, maka kecintaan tersebut akan mendorong anggota badan untuk melakukan apa yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Kita sudah terangkan hati ini ibarat raja bagi tubuh kita. Tubuh kita itu penggawa-penggawanya, prajuritnya. Prajurit tidak bisa berbuat, tidak boleh berbuat, tidak mungkin berbuat kecuali kalau ada perintah dari hati. Kalau hati ini mencintai Allah Azza wa Jalla, hati akan memerintahkan seluruh anggota badan untuk melakukan apapun yang diridhai oleh Allah, yang menyenangkan Allah, yang membuat Allah suka. Tidakkah kita lihat kalau umpah kita cinta kepada anak kita, hati kita dipenuhi 100% dengan rasa cinta kepada anak. Apa yang dilakukan oleh anggota badan kita, oleh tangan kita, oleh kaki kita, oleh seluruh anggota badan kita, kita akan menunjukkan perbuatan yang menyenangkan anak kita tersebut. Dielus, ditatap, diusap, diciumi, digendong, dinangnak nengnek, gitu kan? Apapun yang membuat apa? Si anak ini suka, senang, tertawa dan bahagia. Merasa nyaman berada di dekat dengan kita. Tidak mungkin hati cinta tapi pletok diteke, cetrek dicintrek, gitu ya? Mustahil. Kalau begitu bletrok, cintrek, berarti apa? Benci, meureun anak tere. Mungkin anak tiri gitu ya. Nah, begitu juga orang yang seluruh hatinya dipenuhi rasa cinta kepada Allah, seluruh anggota badannya hanya akan melakukan apa yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Jadilah hati ketika itu menjadi tenang, melaksanakan apa yang diinginkan oleh kekasihnya, oleh zat yang dicintainya, dibandingkan dengan keinginan pribadi dan hawa nafsunya. Coba umpamanya, malam hari ibu-ibu atau bapak-bapak masih punya anak yang masih balita, masih dipangku. Kita ngantuk ingin tidur, tapi anak kita merengek ingin diais, ingin digendong, ingin dininak bobokan. Keinginan hati kita tidur, tapi cinta kita kepada anak kita menyebabkan kita lebih baik mengorbankan kepentingan kita untuk menyenangkan anak kita. Iya apa tidak? Iya. Walaupun ngantuk, walaupun capek, walaupun cangkel, walaupun ini cangkeng sudah pararanas, tapi demi kenyamanan sang buah hati, tetap saja kita melek ya. Itu kepada sesama manusia, apalagi kepada Allah Azza wa Jalla ya. Oleh karena itu, kata Syekh Siddiq Hasan Khan, siapa orang yang hatinya sudah dipenuhi oleh rasa cinta kepada Allah, seluruh relung hatinya, ruangan dalam hatinya penuh dengan rasa cinta kepada Allah, tak tersisa lagi satu space kosong dalam hatinya untuk menginginkan apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan hal itulah maka mahabbah kepada Allah, cinta kepada Allah melahirkan tauhid. Dia enggak mungkin menyembah kepada selain Allah. Dia enggak mungkin tunduk patuh taat kepada selain Allah, termasuk taat kepada hawa nafsunya, termasuk taat kepada bisikan setan laknatullahi alaih. Orang yang sudah mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala mah tidak akan mentaati siapapun selain Allah Azza wa Jalla. Berkata Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, wa hadzal ba'ith akmalu bawa'ithil ubudiyah wa aqwaha hatta law furida tajarruduhu 'anil amri wan nahyi wasawab wal iqab istafragal was'u wastakhlasal qalbu lil ma'budil haqq. Kata Imam Ibn Qayyim, beliau ungkapkan dalam kitab Miftahud Dari Sa'adah, mahabbatullah adalah sesempurna-sempurna dan sekuat-kuat motivasi untuk beribadah kepada Allah. Walaupun umpamanya, sekalipun bila ibadah tersebut tidak Allah perintahkan, tidak ada yang dilarang oleh Allah, tidak ada pahala dan tidak ada ancaman siksa, hanya berupa mahabbah saja, itu sudah melahirkan ibadah. Seperti sebagai contoh, kita mencintai istri dan anak kita. Istri dan anak kita tidak pernah memerintahkan kita untuk ini dan itu. Tidak pernah mengancam, awas kalau keinginan saya tidak dipenuhi, saya akan begini-begini. Enggak pernah begitu. Tapi cukup rasa cinta kita kepada anak dan istri, kita selalu berpikir apa ya makanan yang disukai, yang disenangi. Walaupun enggak minta, akan apa? Beli. Begitu mikir, lihat, oh ingat, istri saya suka yang kayak begini nih. Dibeli. Oh anak saya pasti suka nih yang kayak begini. Dibeli, dibawa. Gak ada perintah, gak ada permintaan, gak ada ancaman. Hanya cinta saja itu sudah memberikan apa? Motivasi untuk menyenangkan orang yang kita cintai. Itu kepada orang. Apalagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cukup cinta kita kepada Allah sekalipun gak ada larangan, sekalipun gak ada perintah, sekalipun gak ada janji pahala, ancaman, siksa, rasa cinta kita kepada Allah cukup sudah menjadi motivasi utama untuk mengabdi kepadanya. Itu perkataan Imam Ibnu Qayyim. Apalagi ada perintah dan larangan, apalagi ada iming-iming pahala dan ancaman siksa, maka motivasi jauh lebih besar lagi. Wa iyyaka ay yakhluwa qalbaka min al-hubbi lillahi ta'ala aw an tumli'ahu min mahabbati ghairihi fa inna Allaha ta'ala yughiru 'ala qalbi 'abdihi ay yakuna mu'ridan an hubbihi fa Allahu ta'ala khalaqaka li nafsihi wa ikhtaraka min baini khalqihi ولتعلم أن الله تعالى إذا أراد بعبده خيرا سلط على قلبه إذا أعرض عنه واستغل بحب غيره أنواع العذاب حتى يرجع قلبه إليه وإذا استغلت جواره بغير طاعته ابتلاها بأنواع البلاء. Hindarkan olehmu. Jangan sampai hatimu kosong dari rasa cinta kepada Allah. Atau mengisi hatimu dengan kecintaan kepada selain Allah. Karena Allah itu maha pencemburu kepada hati hamba yang berpaling dari Allah. Padahal Allah yang menciptakan engkau untuk dirinya, memilih engkau di antara sesama makhluknya. Agar engkau tahu bahwa Allah itu bila menginginkan kebaikan bagi hambanya, menginginkan kebaikan bagi hati sang hamba ketika hati itu berpaling kepada dunia, kepada selain Allah, Allah timpakan berbagai macam azab agar hatimu kembali kepada Allah. Coba umpamanya kita lalai kepada Allah, mengejar dunia, mengejar sesuai dengan hawa nafsu. Diberilah musibah oleh Allah. Diberi kerugian dari aspek duniawi. Kalau dia umpamanya bisnis, dirugikan bisnisnya. Kalau dia umpamanya menjalin hubungan terlarang dengan lawan jenisnya, digagalkan, dikecewakan, disedihkan. Kalau dia mencari pekerjaan dipersulit, kalau dia sudah bekerja dipecat, kecewa. Dalam keadaan kecewa begitu, orang biasanya ngapain? Baru ingat kepada Allah, ya Allah, apa nasib saya kia-kia teingatunya, tesiga batur. Baru dia sholat, baru dia berdoa, baru dia malam bangun untuk tahajud, baru dia ambil mushaf Quran, baru dia umpamanya siangnya saum. Baru statusnya dipenuhi dengan ungkapan-ungkapan pendekatan diri kepada Allah. Ya Allah, bikin satu sabarkan ya aku ya Allah. Hikmah di balik musibah. Banyak anugerah di balik musibah, ya. Awali dengan bismillah, semuanya barokah. Itu satu-satunya tuh. Status di WA itu enggak jajar, ada puluhan gitu. Itu ungkapan curhat, itu menunjukkan lagi apa? Lagi bangkrut, lagi ada masalah itu. Kalau enggak ada masalah, mas statusnya lupa kepada Allah Azza wa Jalla gitu ya. Jadi ketika orang memperoleh musibah, itu kasih sayang Allah. Agar kita tidak kebablasan, agar hati kita kembali kepada Allah. Berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, inna allaha idha ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, mencintai seorang manusia, Allah akan berikan musibah kepada mereka. Dengan musibah itu, orang itu kembali mendekat kepada Allah. Itu peringatan, kamu sudah terlalu jauh dari Allah. Hayo kembali. Ah enggak, hayo kembali. Enggak, dikasih aja musibah. Baru datang mendekat lagi kepada Allah. Dan tadi kita lihat dalam hadis kursi, kalau hamba mendekatkan dirinya kepada Allah sejengkal, Allah akan menghampiri dia satu hasta. Kalau dia datang sehasta, Allah akan menghampiri satu depa. Kalau dia datang dengan keadaan berjalan, Allah akan menghampiri dia dengan berlari, ya. Nah, terakhir, semua yang kita lakukan untuk mencintai Allah, dukung dengan doa. Ini doanya bagus, coba dihafalkan, ya. Tulis bila perlu bikin status, lalu hafalkan. Doanya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik. Ulangi, Allahumma, ya Allah, inni, sesungguhnya aku, as'aluka, aku meminta kepadamu, hubbaka, kecintaanmu, wa hubba man yuhibbuk, dan kecintaan orang-orang yang mencintaimu. Wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik, dan mencintai amalan yang bisa mendekatkan kepada kecintaan kepadamu. Ini judulnya kan cinta. Ulangi. Allahumma ya Allah, inni, sesungguhnya aku, as'aluka, aku meminta kepadamu, hubbaka, kecintaanmu, wa hubba may yuhibbuk, dan kecintaan orang-orang yang mencintaimu. Agar Allah cinta kepada kita, orang-orang yang mencintai Allah pun cinta juga kepada kita. Wa hubba amalin, dan mencintai amalan, yuqarribu ila hubbik, yang bisa mendekatkan kepada kecintaanmu. Ada yang sudah hafal? Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba may yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik. Ya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Syekh Al-Albani rahmatullahi alaih. Mensahihkan hadis ini dalam kitab Sahih Sunan At-Tirmidzi, ya. Ya, cukup sampai di sini ikhwan, waktu yang kita miliki cukup. Dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Insyaallah materi lanjutan dari bahasan kita ini akan kita teruskan di hari Selasa yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Saya ada buku kumpulan doa dan wirid termasuk mengobati guna-guna sihir menurut Quran Sunnah. Ikhwan ada yang mau? Namanya siapa? Ridwan. Iwan. Rahimat. Sudah. Dari Rahimat ke Iwan ke Ridwan. Gak ada mic ya. Sudah pernah belum? Sudah? Belum. Belum tapi begini. Kayak-kayak sudah. Gak gratis. Jihad dulu. Jawab pertanyaan saya. Ya. Pertanyaan untuk Rahimat dengan hadiah buku doa dan wirid. Bikin pertanyaan itu susah ya, lebih mudah menjawabnya. Ya, pertanyaan. Kenapa mencintai Allah itu tidak akan pernah kecewa, sedangkan mencintai makhluk pasti kecewa? Lalu setrekan hela tuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah akan cemburu pada kita bila kita mencintai yang lain selain kepada Allah. Kita tidak akan kecewa karena janji Allah dalam Al-Quran itu sudah jelas. Karena Allah itu tidak pernah ingkar janji. Tidak. Kalau ingkar manusia janji. Sering ingkar janji. Antum suka. Terus apalagi? Masa hadiah buku jawabnya cuma gitu? Kenapa kalau mencintai Allah itu tidak akan kecewa? Pertama, Allah gak akan ingkar janji. Kalau manusia suka ingkar janji. Kedua, kalau WA ke orang gak langsung dibalas. Karena Allah akan merespon dari hambanya. Responnya Allah itu ibarat kita langsung ditanggap gitu. Ditangkap polisi. Jadi kalau ke manusia responnya lama, kadang dibaca kadang enggak. Kalau Allah langsung membaca, langsung merespon. Langsung dibaca. Memang enggak WA. Dan balasan Allah lebih dari manusia. Lebih dari usaha manusia. Ya udahlah. Barakallahu fik. Ahwat. Ini ada kantong plastik warna apa ini, ungu? Oh, pink. Baik, kasmaran kayaknya. Isinya produk kosmetik untuk perawatan. Tapi khusus untuk Ahwat. Nanti Ikhwan boleh untuk istrinya ya. Ada 3 kantong. Ahwat ada yang mau? Iya, yang mau ngacung nanti ditunjuk oleh panitia lalu jawab dulu pertanyaan saya. Silakan kalau ada yang mau. Tunjuk tangan. Belum, Ahwat. Ada mic-nya di Ahwat? Ada, Ustaz. Siap? Insyaallah. Iya, taib. Hadiah berupa kosmetik. Masih disegel. Saya enggak tahu isinya apa. Enggak bisa dibuka tuh. Bawa-bawa bom. Taib. Kenapa mencintai Allah itu merupakan kebahagiaan yang hakiki? Karena Allah tidak pernah mengecewakan hambanya. Sama ya dengan yang tadi, karena pertanyaannya juga mirip. Ada jawaban lain yang lebih lengkap dari yang tadi? Tadi saya mencontohkan ketika taqarrub kepada Allah dalam bentuk salat. Coba kembangkan dari sana. Allah langsung merespon hambanya yang berdoa kepada dia, kepadanya. Contohnya dalam surat Al-Fatihah, saat kita membaca ayat per ayatnya, Allah langsung menjawabnya. Terus setelah dijawab apa? Hubungannya dengan kebahagiaan apa? Menimbulkan sakinah, ketenangan pada diri. Iya. Pada hati. Karena meyakini dijawab, direspon oleh Allah, kita pun apa? Tenang, bahagia. Ya, bahagia, senang, gembira dan sejenisnya. Barakallahu fiik. Barakallahu. Kedua. Tadi satu, yang mana satu lagi? Sudah ngambil? Cuma dua. Cuma dua. Tadi yang telepon ke saya katanya tiga. Kedua, ahwat ada paket kedua. Masih sama, kosmetik. Perawatan wajah ya. Gratis. Ada yang kedua, ahwat siap? Insyaallah. Ahwat, bagaimana doa minta kecintaan Allah? Allahumma inni ka hubbaka wa hubba mayyub wa hubba amalin yuqaribu ila hubbik. Ulangi, Allahumma inni, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba mayyuhibbuka wa hubba amalin yuqaribu ila hubbik. Idih, ini pinter. Apa artinya? Ya Allah, aku meminta cintamu dan cinta orang-orang yang mencintaimu dan mencintai perbuatan yang mendekatkanku kepada cintamu. Pinter ahwat. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Sudah ya, capek bikin pertanyaan teh. Fun. Jangan ada lagi yang bertanya karena pertanyaan sudah terlalu banyak, waktunya terbatas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Allah selalu merahmati antum dan keluarga. Amin wa iyyakum. Afan, di luar tema, adakah doa awal dan akhir tahun sesuai sunnah? Maksudnya tahun hijriyah ya. Di zaman Nabi SAW sudah ada tahun hijriyah belum? Belum ada. Awal ditetapkannya tahun 1 Hijriah. Setelah Nabi hijrah ke mana? Ke Madinah. Itu pun pas ketika hijrah belum ada penetapan tahun. Nabi SAW wafat. Lihat, 10 tahun di Madinah tidak pernah ada tahun baru Muharram. Tahun baru hijrah enggak pernah. Nabi wafat, maka diganti, bukan kenabian yang diganti, tapi kepemimpinan umat oleh khalifah siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Berapa lama? 2 tahun. Ya pernah ada tahun baru hijriah. Baru di zaman Umar bin Khattab ditetapkan tahun hijriah dan permulaan tahun 1 hijriah dihitung dari hijrahnya Nabi SAW ke Madinah. Nah, jadi sampai Nabi wafat belum ada perhitungan tahun hijriah. Nah, kalau demikian, sampai Nabi wafat belum ada tahun hijriah, kira-kira ada gak ritual yang berkaitan dengan awal dan tahun hijriah? Tidak mungkin ada. Kalau toh sekarang ada, buatan orang yang diada-adakan, yang pasti bukan dari Nabi SAW, bukan dari para sahabat. Ya. Oleh karena itulah, kalau berdoa kapan saja boleh, tapi mengkhususkan diri berdoa di waktu tertentu yang tidak ditentukan oleh syariat, nah itu yang tidak boleh. Jadi walhasil dari sisi syariat, tidak ada doa khusus awal tahun dan akhir tahun. Doa khusus awal tahun dan akhir tahun tidak ada, ya. Boleh gak kita pas awal Muharram berdoa? Kalau berdoanya dikhususkan awal tahun dan diyakini itu sunnah, tidak boleh. Tapi kalau berdoa secara umum, mau awal tahun, mau tengah tahun, mau akhir bulan, gitu ya. Saya berdoa setiap hari, hanya sekarang berpapasan dengan tahun baru, kemudian berdoa. Tidak dikaitkan dengan tahun barunya, itu tentu saja boleh. Karena itu doa umum. Jadi tidak ada doa khusus awal dan akhir tahun. Apa hukum merayakan tahun baru Islam? Sama dengan tadi. Dan itu ada unsur tasyabuh dengan orang-orang kafir. Ketika datang tahun baru Masehi, tahun baru orang kafir, mereka mengapakan? Merayakan. Kalau Nabi dan para sahabat tidak pernah ada. Ya. Lalu kita hidupkan mengikuti mereka, meniru-niru mereka. Hanya waktunya yang berbeda. Mereka awal tahun Masehi, kita awal tahun Hijrah. Tapi acaranya namanya sama, perayaan tahun baru. Itu tasyabuh. Tasyabuh itu apa? Menyerupai. Nabi SAW menyatakan, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai kebiasaan suatu kaum, dia akan termasuk kaum itu. Nah, ini sudah menjadi kebiasaan apa tidak? Iya, setiap tahun. Kadang-kadang diisi dengan ritual yang diambil dari kebiasaan orang Yahudi. Niup apa? Niup trompet. Niup trompet adalah ritual orang-orang Yahudi. Maka tidak boleh. Makanya satu-satunya negara di dunia yang tidak ada perayaan hari tahun baru hanya di mana? Di Saudi, tidak pernah ada, ya. Makanya kalau mau aman pas tahun baru, umroh ke sana tuh. Umroh di akhir Desember itu setahun di sananya, di Mekahnya. Di sana enggak ada petasan, tidak ada mercon, tidak ada dulag, tidak ada segala macam, ya. Adem untuk ibadah. Ah, kalau di negeri kafir, tahun baru di negeri kafir itu, di Eropa, di Amerika, itu ibarat berada di tengah medan perang nuklir. Lagi tidur, ciu-cigir, sampai bergetar bangunan. Teknologi di sana lebih canggih. Jadi merconnya juga lebih canggih. Kayak rudal. Ciut, dum. Jadi kalau sudah ciut, wah sudah. Kita sudah waspada menutupi telinga. Dan banyak yang celaka, ada yang mati juga, ada yang meledak di tangan, ya. Jadi petasan di ini, rokok di sini, ciut, rokoknya di dilempar petasan, dem, hancur tangannya, ya. Kalau gugup kan bisa begitu. Bentuk rasa syukur dan cinta kepada Allah dengan mengadakan pawai, obor, dan petasan. Petasan itu budaya Cina. Mengganggu enggak? Ya, mengganggu. Tadi malam saya kena terjebak macet panjang, ternyata ada pawai sambil bawa obor, ya. Sudah kebelet ke WC, waduh susah luar biasa. Terus ada dulag malam-malam, kadang tambah petasannya. Hura-hura. Tidak ada nilai ibadah di sana. Apa makna sesungguhnya dan implikasi dari inni uhibbuka fillah? Makna inni sesungguhnya aku, uhibbuka aku mencintaimu, fillah karena Allah. I love you ikhli bedih gitu ya. Wa aini. Itu ini uhibbuka, ya. Aku mencintaimu karena Allah. Nah, kalau karena Allah artinya cintanya bukan syahwat. Bisa dilakukan sesama lelaki, sesama perempuan. Aku mencintaimu karena Allah maksudnya cinta karena iman. Cinta kepada sesama saudara seiman, seislam, bukan cinta syahwat ya. Karena dia punya iman, kita punya iman, sesama mukmin bersaudara. Wajib saling mencintai. Ustaz, alhamdulillah saudari Ana sudah hijrah dan sekarang belajar mengenal manhaj salaf. Tolong beri nasihat agar beliau selalu istiqamah di manhaj salaf ini. Kebetulan saudari Ana sedang mengikuti kajian hari ini. Pertama, saya tujukan kepada ikhwan dan akhwat yang sudah lama mengaji. Kalau ada orang baru kelihatan dari penampilan, bagaimanapun penampilannya, nyamankan dia, sambut secara ramah, jangan dicuekin, jangan membuat orang itu kapok untuk datang lagi. Ya, akhwat lama sudah menutup aurat dengan sempurna, sudah bercadar, datang orang baru celik-celik-celik gitu ya, dengan dandanan yang menor. Dia pakai jeans, pakai jilbab gaul, pakai baju ketat. Nyamankan. Ahlan wa sahlan ukhti, welcome, wilujeng sumping, gitu ya. Silakan silakan datang. Siapa namanya, dari mana, baru melihat, baru ya alhamdulillah, oh, sudah kita bersaudara. Nyamankan dia. Jangan sampai begitu datang menor, kamu mau dugem apa mau ngaji? Dijamin dia pulang lagi dengan menebar fitnah. Itu tuh kumpulan para teroris tuh. Saya baru datang langsung diteror, mau kedugem ya, sambil dipelototin. Nyamankan semua orang yang datang, ikhwan juga begitu, ya. Nyamankan orang yang penampilannya menunjukkan dia baru mau datang. Baru kali ini atau baru dua kali, tiga kali, nyamankan semua orang. Sehingga betah, sudah betah dengan sambutan, mendengarkan materi, dia tertarik, pulang dia merasakan memperoleh sesuatu yang sebelumnya belum pernah dia dapatkan. Masya Allah, anugerah apa yang saya dapat hari ini ya, terkenang-kenang tuh nanti. Nah, Selasa depan saya datang lagi. Datang lagi sudah berbeda. Kalau kemarin pakai jeans, sekarang pakai rok, gitu ya. Sudah agak tertutup, jilbabnya agak lebar. Lama-lama, lebar lama-lama seperti akhwat-akhwat pendahulunya. Seperti itu. Itu untuk akhwat yang sudah lama. Untuk akhwat yang baru, pertama, yakinilah majlis ini majlisnya para malaikat. Karena selain manusia ada banyak malaikat yang hadir di sini. Berdasarkan sabda Nabi SAW, innal malaikata la tadu ajnihata li talibil ilm ridan bima yasna. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka bagi orang yang sedang ngaji mencari ilmu karena ridha kepada mereka. Yang dimaksud meletakkan sayap itu, mereka berkumpul di majlis itu dan tidak terbang. Hadis lain riwayat Bukhari dan Muslim, malaikat itu mengepakkan, membentangkan sayapnya bertumpuk satu sama lain sampai ke langit. Saking banyaknya itu malaikat, ya. Begitu beres pengajian, malaikat naik ke langit, lapor kepada Allah, oleh Allah ditanya, min aina ji'tum wa huwa a'lamu bihim. Dari mana kalian? Allah tahu, lebih tahu, ya. Tapi Allah bertanya untuk menunjukkan adanya dialog ini kepada kita. Kata para malaikat, ji'na min indi ibadika. Kami datang dari hamba-hambamu, ya Allah. Mereka itu bertasbih bersama, mereka bertahlil, bertakbir, dan mereka itu meminta kepadamu. Kata Allah, apa yang mereka minta? Surgamu. Apa mereka sudah melihat surgaku? Belum. Kalau sudah gimana? Pasti akan sungguh-sungguh lagi. Kata malaikat, mereka pun minta perlindungan kepadamu. Perlindungan dari apa? Dari neraka. Apa mereka sudah melihat nerakaku? Belum. Kalau sudah gimana? Pasti lebih sungguh-sungguh lagi. Kata Allah, saksikan olehmu, aku mengampuni dosa-dosa mereka, aku berikan kepada mereka apa yang mereka inginkan, dan aku lindungi mereka dari apa-apa yang mereka minta perlindungan kepadaku dari hal itu. Nah, jadi diberi ampunan, dijanjikan surga, dijanjikan diselamatkan, diberikan perlindungan dari api neraka. Nah, begitu ya. Datanglah ke kajian, maka para malaikat akan ikut bersama ngumpul dengan kita. Terus rahmat dikucurkan, ampunan diturunkan, terus ada sakinah dan ada ilmu tentu saja yang didapat. Abaikan orang-orang yang nyinyir melihat penampilan kita. Abaikan orang-orang yang cuek kepada kita. Kalau tahu nyinyir dan cuek itu buruk dan jelek, kita jangan seperti itu, ya. Tunjukkan walaupun kita baru, kita bisa lebih baik daripada orang lama dengan menunjukkan akhlak kita lebih mulia dan komitmen kita lebih kuat lagi. Tetaplah istiqamah, maka Allah akan menjaga kita sampai akhir hayat. Ustaz, bagaimana caranya agar istiqamah membaca kitab-kitab terjemahan ulama, dan bagaimana cara menguatkan hafalan? Lalu minta doanya, insya Allah anak akhir tahun ini akan menikah. Ini ikhwan apa ahwat ya? Dilihat tulisannya ya, bisa ikhwan bisa ahwat. Bagaimana agar istiqamah membaca kitab terjemahan para ulama? Iya, jadikan belajar ini seperti kuliah. Ada waktu tertentu, ada catatan, dan bila perlu nanti membuat tes tersendiri, ya. Jadi siapkan Quran terjemah, siapkan alat tulis, siapkan juga alat pulpen untuk menulis. Terus tuliskan poin-poinnya. Bila perlu, sodorkan kepada orang yang berilmu. Saya punya resume catatannya, tolong koreksi. Kalau sudah dikoreksi, saya mau post ke medsos agar manfaat bagi banyak orang. Ya, jadi sebelum diposting, pastikan bahwa tulisan kita benar. Jangan sampai salah faham dari apa yang kita baca dari buku, lalu kesalahpahaman itu langsung kita posting, itu berbahaya. Pastikan bahwa yang kita tulis itu benar dengan diserahkan lo kepada orang yang berilmu untuk dikoreksi, ya. Cara agar hafalan kuat, pertama terus berlatih, hafalkan, hafalkan, hafal. Lama awalnya susah, lama-lama agak gampang, lama-lama gampang, gampang sekali akhirnya mudah. Hanya sekali baca hafal. Awalnya 100 kali baca baru hafal. Qul huwallahu ahad gitu ya, seminggu itu. Ya. Setelah itu minggu kedua qul a'udzu birabbil falaq. Seminggu lagi ini hafal, itu lupa. Awalnya mungkin begitu, tapi lama-lama insyaallah tidak ya. Terus. Kedua, barengi dengan ibadah. Tahajud, saum Senin Kamis, baca Al-Qur'an, itu akan memperkuat daya hafal kita. Ketiga, jauhi dosa dan maksiat. Dosa dan maksiat menumpulkan otak kita. Dosa dan maksiat menyebabkan kita akan sangat mudah lupa terhadap ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari sebelumnya. Dan yang keempat, jangan lupa berdoa kepada Allah agar Allah membantu kita. Apakah godeg, jambang termasuk jenggot yang haram untuk dipotong? Iya. Ini ya. Iya. Batasannya ada tengah-tengah apa namanya? Telinga. Nah, ini ke atas boleh dipotong, ke bawah jangan. Sama. Bagaimana kalau jenggot lebih dari satu kepalan tangan? Boleh dipotong selebihnya. Umpamanya ini digenggam, selebihnya boleh di. Kalau saya belum, entah belum enggak, entah enggak akan. Dati baheula sakieu wae teu manjangan. Selebihnya boleh dipotong, ya. Ustaz, mengapa kalau rasa cinta kepada Allah semakin besar, maka akan sangat mudah menangis saat sholat atau baca Quran, bahkan sampai terganggu dengan air mata, hidung meler, dan badan berguncang. Apakah hal ini suatu yang disebabkan gangguan dari setan? Kalau nangisnya itu karena pertama karena takut kepada Allah ketika membaca ayat-ayat tentang azab, tentang kiamat, tentang neraka, takut kita. Atau ingat dosa-dosa kita ketika kita membaca Allah Maha Pengampun, haru kita. Karena itulah dada kita bergetar kemudian nangis. Atau waktu saya ke Ustaz Ahmad Zainuddin di mana? Banjar. Banjarmasin. Waktu saya ke sana ada ustaz, imam. Saya enggak tahu itu kasus dia. Ada yang bertanya, "Ustaz, bagaimana kalau seorang imam dalam sholat ketika membaca Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 3 selalu menangis. Tahu enggak An-Nisa ayat 3 itu apa? Ayat 3 atau ayat 4? Fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba. Nikahilah wanita-wanita yang kamu sukai, baik 2-2, 3-3 atau 4-4. Setiap baca ayat ini menangis. Kenapa ya Ustaz? Saya bilang enggak tahu, tanya ke orangnya. Tanya ke orangnya. Seusai beres kajian ada orang, "Ustaz, itu kasus yang ditanyakan itu saya." Ternyata sang imam, imam itu bacanya bagus. Waktu sholat maghrib dan isya tadi bagus, saya suka banget dan dia hafidz Quran. Tapi tadi mah tidak membaca ayat itu. Ternyata dia. Lalu saya tanya, "Antum kenapa menangis kalau membaca ayat itu?" "Ingat tanggung jawabnya Ustaz. Saya kalau baca itu ingat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang yang punya dua istri enggak adil itu miring gitu. Jadi ingat ke hari kiamat." "Oh ya bagus. Antum ya dua istrinya baru 3. Oh pantas. Ya, penghayatan bisa semendalam itu. Ya. Jadi kalau nangisnya karena khusyuk menghayati isi bacaan, ya itu bagus, bukan dari godaan setan. Kalau nangis di dalam sholat bukan karena kekhusyuan menghayati bacaan sholat. Sebab ada kasus, "Ustaz, saya waktu sholat ingat kepada seseorang yang mendolimi saya. Saking ingatnya sakit hati, saya nangis dalam sholat Ustaz." Apakah itu nangis itu karena takut kepada Allah? Bukan. Saya bilang kan tadi bukan. Nangisnya itu karena sakit hati ke orang yang zalim. Jadi menunjukkan sholatnya tidak khusyuk. Malah dalam sholat ingat urusan dunia. Dan itu memang setan menghadirkan satu pikiran dalam sholat kita. Sesuatu yang pasti bisa menyedot perhatian kita. Untuk memalingkan kita dari bacaan sholat kita. Diingatkan barang hilang, diingatkan kezaliman orang yang nyebelin gitu ya. Diingatkan kepada orang yang kita cintai. Apa saja yang bisa menyedot perhatian kita di dalam sholat. Kebetulan dia yang bisa menyedot perhatian itu orang yang zalim. Sampai teringat kata-katanya, ekspresi wajahnya, pelototan matanya, teringat dalam sholat lalu nangis karena sakit hati. Khusyuk bukan? Bukan. Maka nangisnya bukan karena khusyuk dan nangisnya itu gangguan setan. Karena bukan hasil dari penghayatan terhadap bacaan sholat. Ya. Jadi kalau yang ditanyakan di dalam sholat saat membaca Al-Quran nangis, kemudian berurai air mata, karena penghayatan yang mendalam terhadap apa yang dibaca, ya itu bagus ya, tetaplah perhatikan, asal jangan lakukan itu di hadapan orang. Kalau di hadapan orang, berupayalah untuk tidak menangis. Makanya ada imam, kalau dia menjadi imam, dia gak berani membaca ayat tentang neraka, ayat tentang azab, sebab suka gak kuat, pasti nangis, maka dihindarkan. Ada yang seperti itu, karena khawatir menimbulkan madarat, khawatir sholatnya menjadi terganggu, khawatir nanti dia ada ujub dan riya, wah saya sampai nangis ya dalam sholat, mumpung orang banyak nih, gitu ya. Ada orang yang suudon, pura-pura nangis, acting saja, ingin dipuji. Nah, banyak madarat, maka hindarkan menangis di hadapan orang banyak. Menangislah ketika sendirian ya. Cukup sampai di sini, waktunya habis, dan mohon maaf tidak semua pertanyaan terjawab. Insyaallah kita jumpa di Selasa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.